Bismillah, kita lanjutkan Mirathul Banat, warisan anak-anak putri. Qala Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, Mirathul Banati بالتقسيم فقط وبالفرض فقط. Warisan untuk anak-anak perempuan itu bisa dengan taksib saja atau dengan fard saja. Fayarithna bita'usibi, dia mendapatkan bagian waris dengan tanpa batas, tanpa ukuran, dengan ta'usib. Bisyarti, dengan syarat, an yakuna lil mayyiti ibnun, dengan syarat si mayit memiliki putra. Maka dia dapat lidzakari mithlu hadirin sayin. Ya, laki-laki mendapatkan dua bagian, mendapatkan bagian dua wanita. Zaid meninggal dunia, yang ditinggalkan adalah Umair, Zainab, maka Umir mendapatkan dua kali bagian Zainab. Zaid meninggal dunia, meninggal seorang anak laki-laki, Umir, dua perempuan. Ya, Zainab dengan Hafsah. Ya, maka dizakari mithlu hadil unsayain. Laki-laki dapat bagian seperti dua wanita. Zaid, saya ulang, Umair dapat dua bagian, Hafsah dengan Zainab masing-masing satu-satu. Qala warisna bil fardhi fa bi syart. Kemudian para wanita, anak perempuan ini dapat warisan dengan fard, dengan ukuran kadar tertentu, nilai tertentu, dengan syarat ala yakunil mayyiti ibnun, si mayit meninggal dalam keadaan tidak punya anak laki-laki. Ya, bil wahidati nisfu, maka kalau sendirian dapat setengah. Zaid meninggal dunia, meninggalkan seorang putri, Zainab, maka Zainab dapat fard, ini setengah, dia peninggalan ayahnya. Wadisintaini faakthar asulusani, kalau dua putri atau lebih maka dapat dua per tiga. Zaid Tufia, ya, dia meninggalkan dua putri, Zainab dan Hafsah. Ya, maka keduanya dapat dua per tiga peninggalan ayahnya. Nah, ini mudah insyaAllah. Walakta berahimahullahu ta'ala misalu irsihinna bita'asib. Contoh, para wanita, anak-anak perempuan dapat warisan dengan ta'asib. An yamuta shakhsun an ibnihi wa bintihi. Seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang putra dan seorang putri. Falahumal malu kulluh. Dan cuma berdua, maka semua harta untuk dia, untuk keduanya. Lahu sahman, yang laki-laki dapat dua bagian, dua saham, walaha sahmun wahid, dan semuanya dapat satu bagian. Kita kari misbah dengan saya. Wamithalu irsal wahidah bil fardi anisf. Contoh warisan untuk seorang anak laki perempuan dengan farad dapat setengah. Anyamu tasahsun an zawzatihi wa bniatihi wa akhi syaqiq. Seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, seorang anak perempuan, dan saudara laki-laki sekandung. Pada zawzati as-sumun, karena ada furu. Istri dapat seberapan karena ada anak. Wali binti nisf, karena sendirian dapat setengah. Iya. Berarti masih ada sisa. Seperdelapan. Zawzah dapat satu bagian. Bins dapat empat, karena setengah dari delapan berarti empat. Sisa masih tiga lagi. Iya, maka berlaku hadis al-hiqu al-fara'id li ahliha, berikanlah fara'id kepada ahlinya, yakni kepada sahab al-furud. Tadi sudah Zawzah dapat 8, dapat 1. Bins dapat setengah, berarti dapat 4. Sisanya ya wa ma baqiya fari aula rajulin ghadarin. Ya, sisa berikan kepada ya laki-laki yang terdekat dengan si mayit. Di sini ada saudara laki-lakinya. Maka di syafiq al-baqi, dia asyik. Tiga lagi sisa untuk saudara laki-lakinya. Nah, dia laki-laki yang terdekat yang hidup ketika itu. Wa misalu irsi sintain bil fardhi sulutain. Contoh warisan dua putri dapat farad karena dapat 2/3 karena dia dua orang. Kalau mutasahsun an bintaihi wa abih. Seorang meninggal dunia meninggalkan dua putri dan ayahnya. Ya, kita bagi sesuai dengan farad dulu. Al-hiku al-fara'id bi ahliha. Berikan sesuai dengan faradnya. Wal-bintain surutan. Karena dia dua orang putri berarti dapat 2/3. Ulil-ab as-sudus. Ayah, karena dia ada si mayit punya anak, maka dapat anaknya anak perempuan dapat 1/6. Dan anak perempuan berarti dia juga dapat jadi asobah. Berarti masalah dari 6. Ayah 1/6 dapat 1. Bintain 2/3 berarti dapat 4. Ya, 1/6 dapat 1. 2/3 dapat 4. Sisa satu bagian lagi. Untuk siapa? Al-hiku al-fara'id bi-ahliya. Ya, wa baqiya fadi aula rajulin dzakarin. Yang paling dekat ayahnya. Maka yang sisa diberikan untuk ayahnya. Sehingga wal baqi ta'siban. Sisanya yang satu saham lagi untuk ayahnya sebagai asabah. Ayah dapat farad 1/6, dapat sisa juga 1/6. Wa mithalu irsil aktsar min as-sintaini bil fardhi thulutsain. Contoh warisan ya anak perempuan lebih dari 3. Saya ulangi, yang lebih dari 2. Anak perempuan yang lebih dari 2 ya, karena tidak ada anak laki-laki dapat, karena tidak ada anak laki-laki dapat 2/3 dari warisan. An yamuta shakhsun an banatihi as-salat. Seorang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan 3 orang putri. Wa ummihi, dan ibunya juga masih hidup. Wa abi, ayah masih hidup. ya, al-hiku al-fara'id bi-ahliha. Berikan dulu oleh kita yang ashab al-fara'id. Dua putri atau lebih, lebih dua per tiga. Berbenat, sebetulnya. Al-um, ketika si mamai punya anak, dapat seperenam. Si ayah dapat seperenam. Iya, berarti masalah dari enam. Enam ayah dapat satu, ibu dapat satu bagian. Banat, dua per tiga dapat empat. Berarti habis. Masalah di enam, ayah satu, ibu satu, anak-anak perempuan empat. Habis. Tidak ada jatah asabah ta'asib dari ayah, untuk ayah. Karena ta'asib itu adalah kalau ada sisa. Wa ma baqiya fali aula rajulin dzakar. Kalau ada sisa untuk laki-laki terdekat. Di sini enggak ada sisa. Berarti si ayah tidak dapat ta'asib. Kata beliau, wa lam yarif al-ab huna bita'asib. Dalam ya contoh kasus seperti ini, contoh kejadian seperti ini, ayah tidak dapat dari ta'asib. Kenapa? Li'annahu lam yabqa ba'dal furud syai'. Karena tidak ada lagi sisa setelah dibagi untuk ashab furud. Ya, ta'asib itu kalau ada sisa. Kalau tidak ada sisa, dia tidak dapat. Dia hanya dapat dari farad. Demikian, Allah alam, mudah ini insyaAllah. Warahmatullahi wabarakatuh.